I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Jika Anda mengalihkan angka 2978 oleh angka 4, hasilnya adalah sama, tetapi berkebalikan. 87912. Planet Mars disebut planet merah karena mengandung karat besi. Meksiko pernah memiliki 3 presiden yang berbeda dalam waktu kurang dari 24 jam. Fakta unik.